Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afadha min 'ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian, hidupkan hati kita, bangkitkan kesadaran kita bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, bahwa Allah lah yang mengurus seluruh urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Kesadaran ini menjadi penting bagi setiap pribadi kita, supaya setiap detik-detik kehidupan dunia ini dipakai ibadah. Orang yang hatinya tersambung dengan Allah, orang yang hatinya bangkit kesadarannya, maka setiap detiknya, setiap menitnya dari kehidupan dunia ini tidak ada yang sia-sia, kecuali semuanya dihitung ibadah oleh Allah. Sebab waktu kita di dunia ini sempit. Ya. Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya, ada yang 1000 tahun? Enggak ada. Di mana sekarang banyak yang meninggal dunia. Mudah-mudahan yang meninggal termasuk juga dengan gempa yang ada di Sulawesi Barat, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah rahmati, Allah jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pengajian Arba'in ini di bulan Januari, kita akan membahas tentang Muslim yang hakiki. Muslim yang sesungguhnya di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, yang sudah menyatakan iman, udkhulu, masuklah, fis-silmi, ke dalam ajaran Islam, kaffah, secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong, tapi kaffah, kaffah itu menyeluruh, Maka turun Al-Quranul Karim sebagai bimbingan dari Allah bertahap. Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah. Ayat yang turun pun begitu pas dengan situasi kondisi. Ayat demi ayat yang turun di Mekah, tidak ada perintah untuk melaksanakan saum. Tidak ada ayat yang turun yang berkaitan tentang ahkam, tentang hukum-hukum bab jinayat dalam fikih. Tapi ayat yang turun selalu berkaitan dengan masalah akidah dan tasawuf. Akidah di mana menumbuhkan dalam batin orang-orang yang beriman ketika itu. Tumbuh keimanannya kepada Allah. Kemudian dengan tasawuf semakin dibersihkan hatinya. 10 penyakit hati dibersihkan. Periode makiyah. Ayat-ayat yang turun mengajarkan kepada kita bagaimana memberdayakan akal dan hati. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ayat-ayat yang turun mengingatkan untuk selalu zikir dan melakukan observasi, tafakur terhadap ayat-ayat Allah yang di langit maupun yang di bumi. Kita tidak akan menggambarkan Allah. Itulah makna Al-Qudus. Apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna. Al-Qudus tidak akan terbayangkan bagaimana zat Allah. Sebab dalam akal pikiran manusia, kalau sudah berimajinasi, ya, membayangkan, menggambarkan, ada sesuatu yang pernah dilihat. Allah belum pernah dilihat. Jangankan Allah, surganya aja. Nabi mendefinisikan sederhana. Ma la aynun ro'at, wa la udhunun sami'at, wa la khotoro fi qalbil bashar. Yang disebut surga itu apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah didengar. Apalah yang belum pernah terbetrik di dalam hati. Apalagi Allah. Maka Al-Qudus. Imam Al-Ghazali memanai Al-Qudus. Sesuatu yang tidak bisa ditasawur. Tidak bisa terbayangkan oleh akal termasuk imajinasi. Maka oleh sebab itu Allah ciptakan. Dalam rangka memperkenalkan dirinya. Nah, ini ajaran-ajaran makiyah. Al-Quran yang turun ayat demi ayat, surat demi surat di Mekah yang berkaitan dengan Allah memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Maka Allah ciptakan langit, bumi. Coba kita, bumi, bulan, matahari, Allah yang menciptakan. Ketika gerhana matahari atau gerhana bulan total, ukuran bulan dengan ukuran matahari sama sekali. Ya, sama enggak? Maka total. Padahal yang sesungguhnya matahari dengan bulan besar mana? Wah, jauh besar matahari. Tapi ketika gerhana kok bisa sama ukurannya? Jaraknya yang jauh. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya Allah, agungnya Allah. Sehingga dengan mentafakuri makhluk-makhluk Allah yang di langit dalam pandangan ilmu astronomi, ilmu geologi, maka kita akan merasakan akal pikiran kita betapa hebatnya Allah. sehingga kita belajar untuk tunduk kepadanya. Udhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam kafah secara menyeluruh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ayat-ayat surat-surat yang turun di Makkah menggali potensi kolbu, menggali potensi akal, supaya manusia tumbuh tauhidnya dalam batin, bersih hatinya, dan cita-citanya bukan kepada dunia yang sesaat. Wa man aradal ajilata ajana lahu fiha. Ada orang yang berharap hanya yang ajalah. Ajalah itu yang hari ini, yang sekarang. Berharap yang disebut dengan duniawi. Orang yang berharap pingin dunia, ditawarkan akhirat enggak percaya. Pingin dunia, ditawarkan akhirat enggak mau. Wa man aradal akhirata, ada juga orang yang berharap akhirat. Nah, di sini yang membedakan. Irodah, irodah itu di dalam hati. Irodah, harapan, keinginan, niat. Ini yang membedakan yang mukmin dengan yang kafir. Ya, kita datang ke masjid, ya arba'in, tergantung irodahnya. Tergantung irodahnya. Kemana irodahnya? Kepada Allah hari akhirat atau kepada makhluk dan dunia? Jadi yang membedakan adalah dari sumbernya, dari hatinya, dari nawaitunya, dari irodahnya, dari harapannya. Maka orang yang beriman itu semuanya irodahnya itu adalah Allah dan hari akhirat. Yarjullah wal yaumal akhir, Allah dan hari akhirat. Bekerjanya ke pasar, ke toko, ke kantor. Irodahnya berharap kepada Allah dan hari akhirat. Itu orang yang beriman. Sehingga terjaga. Sehingga terbimbing. Karena hatinya berharap kepada Allah dan hari akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga Bapak sampaikan yang berkaitan dengan ya vaksin produk Sinovac ya China. Itu hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Jadi jamaah yang dapat kesempatan untuk mendapatkan vaksin tersebut, ya silahkan untuk dipakai. Ya. Karena sudah menjadi kebutuhan. Di mana pandemi ini bukannya melandai, tapi semakin naik. Ya. Sudah satu tahun malah sudah haul. Haul satu tahun, ya, malah naik. Di Indonesia ini rumah sakit yang menangani COVID ini sudah kewalahan. Nah, jadi wabahnya malah tambah. Nah, maka oleh sebab itu menjaga salah satu maqasidus syar'i, tujuan syariat diturunkan itu adalah hibdu an-nafs. Menjaga diri kita nih harus terjaga. Jadi menjaga diri, hibdun nafsi, menjaga diri menjadi kewajiban. Nah, maka ada vaksin supaya menumbuhkan kekebalan imun yang tinggi untuk menghadapi virus ketika masuk ke dalam diri kita. Nah, maka hukumnya adalah halal. untuk menggunakannya. Dan yakinkan, bukan dengan vaksin itu terjaga kita tumbuhnya kemampuan tubuh kita untuk melawan virus. Hakikatnya adalah Allah. Jangan apa, mentang-mentang sudah divaksin, merdeka. Itu namanya rabun mata hatinya. Di dalam ilmu tasawuf itu rabun mata hatinya, hanya mengandalkan aspek yang zahir, melupakan aspek yang batin, aspek yang hakiki, yang mampu, yang akan menolak kemadaratan, penyakit, virus, corona, hanyalah Allah semata hakikatnya. Jadi ketika mau disuntik, ya divaksin, maka kita yakini seyakin-yakinnya Allah lah yang mampu menjaga diri kita. Tapi kita kewajiban untuk berupaya, berusaha menghindari dari kemadaratan, termasuk kemadaratan yang bersumber dari COVID-19 ini. Maka salah satu yang mampu ditemukan oleh manusia adalah dengan vaksinasi. Ya, maka pakailah kalau kita mendapatkan bagian untuk divaksin. Gitu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, menjadi muslim yang benar-benar menjalankan agama secara kafah, yang pertama adalah harus mencari ulama, mencari mursyid yang benar-benar kapasitasnya adalah sebagai naibur rasul. Naibur rasul artinya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu an mengatakan, "As-suyuh nuwabullah." As-suyuh nuwabullah. Para mursyid itu adalah penggantinya Allah dalam kehidupan dunia. Menggantikan para nabi dan para rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam alaihissalam, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah. Khalifah itu pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah. Khalifah Allah, pengganti Allah fil ardh, di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam. Sehingga seluruh para nabi, seluruh para rasul adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Wakil Allah di muka bumi. Setelah rangkaian para nabi, rangkaian para rasul, khotaman nabiyyin ditutup oleh nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah rangkaian para ulama rabbani atau para mursyid yang hakiki. Nah, sehingga untuk menjadi muslim yang benar-benar menjalankan agama Islam secara kafah, yang pertama kewajibannya adalah mencari seorang mursyid yang hakiki atau alim ulama rabbani, di mana kapasitasnya adalah naibur rasul, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendapatkan seorang mursyid yang hakiki, maka kita akan diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ma'rifat kepada Allah. Para ulama mengatakan, termasuk Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi dalam kitab Buyudat Al-Mawahib Al-Makiyah, disebutkan laulal murabbi ma araftu rabbi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabbi, tidak ada pembimbing, tidak ada mursyid, tidak ada alim dari ulama rabbani, ma'araftu rabbi, aku tidak akan ma'rifat, tidak mengenal Tuhanku. Diajarkan ilmu tauhid supaya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan ilmu tasawuf supaya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, carilah ulama rabbani, carilah mursyid yang hakiki. Di mana mursyid yang hakiki, ulama rabbani itu mendapatkan mandat, mendapatkan istikhlab, mendapatkan tugas membimbingnya itu bukan keinginan sendiri, bukan dipilih oleh jamaahnya, tapi dipilih oleh mursyid yang sebelumnya. Itu yang mendapatkan istikhlab, yang mendapatkan mandat iznu tarbiyah. Iznu tarbiyah itu artinya tugas untuk membimbing. Nah, kalau para muridin, iznul fi'li, diberi talqin zikir, izin untuk mengamalkan wirid. Maka seorang mursyid, iznu tarbiyah, mendapatkan tugas untuk mentarbiyah, untuk mendidik, untuk membina, memberikan taujihat kepada umat. Sehingga umat ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan agama, ulama, mursyid hakiki yang paham dengan arkanuddin, yang paham dengan rukun agama yang tiga. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Jadi seorang ulama rabbani atau mursyid hakiki itu yang mengajarkan agama secara menyeluruh. Agama secara menyeluruh menurut para ulama. Dalam kitab Tanwirul Qulub misalnya, itulah yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama yang tiga. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Imam An-Nawawi Ad-Dimishki rahimahullah, beliau mengajarkan agama dengan arkanuddin, dengan rukun agama yang tiga. Ditulis kitabnya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Al-Maqasid An-Nawawiyah membahas tiga bab dalam agama. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Jadi ini yang pertama. Maka semua para ulama mencari yang disebut dengan rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah, perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ya, kalau kita lihat baca kitab-kitab, di situ ada biografi pengarang. Namanya dilahirkan di mana, termasuk rihlah ilmiahnya, siapa guru-guru yang dijumpai, siapa guru-guru yang diambil ilmunya. Contoh misalnya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, beliau menyebutkan beliau berguru kepada ulama-ulama, baik ulama zahir, ulama zahir, termasuk juga suluk di dalam tarekatnya. Suluk di dalam tarekatnya, sehingga sampai wusul ilallah, hatinya mengakses Allah, hatinya tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mengatakan bahwa seorang mursyid, murabbi ruh, pembimbing rohani adalah kal mi'raj. seperti tangga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau naik ke atas ini harus naik tangga. Kita mau naik ke lantai dua harus pakai tangga. Kita mau menghadap kepada Allah harus ada tangganya. Itulah yang disebut al-wasilah. Siapa? Mursyid, mursyid, mursyid, mursyid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang pertama yang harus dicari adalah seorang ulama rabbani atau mursyid hakiki. Yang mengajarkan agama secara tuntas, yang mengajarkan agama secara keseluruhan, baik yang tertuang dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu Syekh Akbar Abdul Fattah sudah belajar ilmu-ilmu zohir kepada para ulama dari Garut, kemudian terakhir di Mamakudang, Tasikmalaya. Maka Syekh Akbar Abdul Fattah meminta kepada Mamakudang, meminta doa sekaligus menanyakan bahwa Mama itu termasuk mursyid atau bukan? Itu pertanyaan Syekh Akbar Abdul Fattah. Maka Mama Kudang menjawab, aku bukan mursyid tapi pengikut Thariqah Tijaniyah. Beliau secara fair mengatakan, aku bukan mursyid tapi pengikut Thariqah Tijaniyah. Seandainya engkau mau mencari mursyid, aku akan mendoakan. Nah, ini catatannya dari Syekh Akbar Abdul Fattah. Karena Syekh Akbar Abdul Fattah sendiri ketika mesantren di Mamakudang sudah disebut silinggis. Silinggis itu kalau ada permasalahan-permasalahan atau bahthul masail, maka yang paling cepat untuk menjawab dari masail tersebut adalah Syekh Akbar Abdul Fattah. Ya, disebut silinggis. Ya, kalau linggis itu, ya, linggis itu kan gede. Jadi cepat untuk membongkar, ya, hal-hal yang muskil, hal-hal yang susah. Maka bagi Syekh Akbar Abdul Fattah, Allah berikan kemudahan. Nah, beliau ini saking serius membaca surah Al-Kahfi ayat 17. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Ayat ini benar-benar dipahami secara mendalam. May yahdillah, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, fahuwal muhtad, maka orang itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa may yudlil, barang siapa yang tersesat, falan tajidalahu waliyam mursyida, maka engkau tidak akan menemukan bagi orang tersebut waliyan mursyida, seorang wali yang mursyid. Jadi ini ada dua kata, waliyan dan mursyida. Waliyan mursyida, wali dan mursyid. Tidak setiap wali adalah mursyid. Sebab wali itu banyak. Ada 9 tingkatannya dalam kitab Tanwirul Qulub bi Muamalati Alamil Guyub yang dikarang oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada 9 tingkatan. Yang terakhir Tingkatan ke-9, mufridun. Nah, ini jumlahnya banyak di seluruh penjuru bumi. Mufridun. Maka ini bumi masih bergerak. Bumi masih bergerak. Allah masih izinkan. Walaupun penduduk bumi ini banyak yang ingkar kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah. Walakinna aktsaruhum yajhalun. Yang mayoritas, yang kebanyakan justru adalah yajhalun. Bodoh, tidak paham dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masih Allah izinkan ini. Kenapa? Karena masih ada para wali Allah di muka bumi ini. Di mana denyut jantungnya, di mana hatinya selalu zikir kepada Allah. Dalam kitab Al-Minahus Saniyah, Imam Asy'arani mengatakan, "Adzikru mansyurul wilayah." Zikir adalah tanda gambaran dari wali-wali Allah. Jadi kalau orang hatinya sudah banyak zikir kepada Allah, tidak salah lagi, itulah wali Allah. Seperti jantung yang terus berdetak, memompa darah, begitu juga hati, sir rahasia Allah. Allah. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubikum ketika berbaring. Hatinya selalu zikir kepada Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tanda gambaran rosam dari kewalian. Wa man wafaqali dzikri faqad utiyal mansyur. Barang siapa yang selalu zikir kepada Allah, maka Allah berikan tanda kewalian. Wa man salaba faqad uzila. Barang siapa yang berhenti tidak zikir, dicabut kembali, diujlahkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi wali mursyida yang mendapatkan tugas memberikan irsyad, taujihat, tarbiyah, bukan hanya tarbiyah zohir tapi tarbiyah ruhiyah, tarbiyah batiniyah. Maka ada kitab namanya, disebut dengan pemerintahan yang batin, Al-Hukumah Al-Batiniyah. Kitab Al-Hukumah Al-Batiniyah menjelaskan wali-wali Allah dengan 9 tingkatannya. Jadi bumi masih bergerak, Allah masih izinkan penduduk bumi ini untuk hidup, karena masih ada Al-Hukumah Al-Batiniyah, pemerintahan yang batin. Pemerintahan yang batin, cuma kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Ada Sultan Aulia yang menjadi pemimpin bagi para wali Allah untuk seluruh dunia. Bergerak jiwanya, bergerak fisiknya mendakwahkan agama Allah. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq hatta taquma as-sa'ah. Tidak akan pernah berhenti satu kelompok dalam al-hukumah al-batiniyah, ta'ifah, kelompok dalam keseluruhan para wali Allah yang dipimpin oleh Sultan Aulia. Zahirina alal haqq, menzahirkan kebenaran, hatta taquma as-sa'ah, sampai hari kiamat tiba. Jadi tidak akan pernah berhenti kelompok ini, kelompok wali-wali Allah ini, untuk menzahirkan kebenaran dengan penuh bijaksana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahirina alal haq, menzahirkan yang hak penuh dengan hikmah, penuh dengan bijaksana, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesabaran. Sabar dalam dakwah yang beragam. Apalagi hari ini, di mana tersambung seluruh manusia yang ada di bumi ini. Tidak ada pemisah benua, tidak ada pemisah negara. Mengglobal, tersambung. Maka dakwah benar-benar ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah. Ay annas, dibuang maf'ul bihnya. Lishumul, karena untuk seluruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya kafatan linnas, untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Quraisy saja, bukan untuk kelompok Arab saja. Apa yang dipesankan dalam Al-Qur'an? Bil hikmah. Penuh bijaksana. Bukan hanya sebatas menyampaikan kebenaran itu, tapi bil hikmah, penuh dengan hikmah. Hikmah adalah mayan ba', sesuatu yang terkumpul dalam jiwa, dalam hati. Gambaran dari keimanan dan amal soleh, mengalirlah hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahu. Hikmah mengalir. Jadi bukan sebatas tahu, sampaikan. Tapi penuh dengan kebijaksanaan. Penuh dengan perhatian. Di mana ilmu yang keluar dari batinnya. Ilmu yang keluar dari batin. Maka akan masuk ke dalam batin kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, nasihat, bukan caci maki. Ini perlu pelatihan untuk dakwah ini yang beragam manusia hari ini. Mau'idhah, nasihat, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Bukan mencaci maki, bukan memukul. Tapi benar-benar memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka disinilah pentingnya untuk mendapatkan bimbingan dari waliyan mursyidah. Waliyan mursyidah. Nah, mursyid inilah yang iznu tarbiyah, mendapatkan tugas untuk mentarbiyah, untuk mendidik, untuk mengajarkan, membimbing. Di saat murid lemah, ada yang memperkuat. Di saat murid jatuh, ada yang mengangkat. Di saat murid terpleset, ada yang mengembalikan kepada jalan yang lurus. Di saat lalai, ada yang mengingatkan dan membangkitkan. Sehingga mendapatkan bimbingan agama terus bertahap. Tadaruj, bertahap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pemahaman agama, tauhid, fikih dan tasawuf. Sehingga tadi disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun mengajarkan akidah, mengajarkan tasawuf. 13 tahun untuk menyuci hati, membersihkan hati, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Sebab yang sesungguhnya dalam diri kita, yang esensi dalam diri kita adalah ruh kita, kalbu kita. Bukan panca indera kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita. Yang esensi, yang sesungguhnya dalam diri kita adalah roh kita sendiri. Sebab roh itulah yang akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bisik ini mah dimasukkan ke lubang lahat. Bapak ibu-ibu, jasad kita akan jadi makanan binatang yang ada di tanah sana. Yang akan menghadap kepada Allah adalah ruh kita, jiwa kita. Mutmainnah, radiyah, mardiyah. Ini yang harus kita perhatikan. Maka oleh sebab itu tasawuf adalah jauharul Islam. Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwah fil Islam, Anasirul Quwah fil Islam menyatakan bahwa at-tasawuf ilmun minal ulumil islamiyah. Tasawuf adalah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman, li'annahu jauharul Islam, dan sesungguhnya tasawuf adalah berliannya, esensinya dari ajaran Islam. Tasawuf inilah yang akan membentuk jiwa manusia, yang esensi yang ada dalam diri kita. Ruh kita ini, maka perhatikan. Ya, dari tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita dari 10 penyakit yang berbahaya, yang mematikan, lebih mematikan daripada COVID-19, yang akan meluluh lantahkan amal soleh kita. Penyakit hasad, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Nabi bersabda, penyakit hasad itu akan menghabiskan amal soleh seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Ada hasad dalam hati kita. Iri kepada orang lain. Ya, iri. Tetangga beli parabola, dia beli paramek. Di pasar, sama-sama tukang kolontongan. Yang ini ramai, yang ini sepi. Wah, di mana ini tuyulnya ya? Tukang baso dengan tukang baso. Angkat tangan mah tukang baso. Mana nih tukang baso? Ada Masdul, ada Cepot, ada Munir, ada Japri, ada wah banyak sekali. Awas penyakit hasad. Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rizki. Itu mah hanya alat saja. Dagang, usaha itu hanya sebatas sarana saja. Medianya saja. Asbab, sebab saja. Hakikatnya Allah yang memberi rizki itu. Ketika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menolak. Ya, bersihkan hati kita. Ujub, setelah beramal tuh, ujub, bangga diri, merasa bisa tahajud, merasa bisa ibadah, itu akan menghancurkan ibadah kita. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah? Kalau amal-amal soleh yang kita jalani ini justru hancur dengan sendirinya gara-gara penyakit hati itu. Apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah? Kita merasa sudah beramal soleh, tapi justru amal solehnya luluh lantah dengan penyakit hati kita sendiri. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Sungguh bahagia orang yang selalu tazakka, tazakka, membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati. Kalau itu terus dibersihkan, tumbuhlah makom-makom atau makomat. Salah satunya adalah makom ikhlas. Tidak mungkin ikhlas itu muncul kalau hati kita berpenyakit. Mau beramal, nunggu orang dulu. Riya. Ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dapat pujian dari orang lain. Ingin dapat penghargaan dari ibadah itu dari manusia. Riya, hancur ibadah. Allah tidak akan tertipu dengan amal hamba-hambanya. Mana yang ikhlas, mana yang riya. Jadi makom-makom itu bisa tegak, ikhlas salah satunya apabila tazkiyatun nafs, bersih jiwanya, tumbuhlah sesuatu yang baik. Sifat yang terpuji. Salah satunya makom ikhlas. Karena engkau ya Allah, karena engkau ya Allah. Selalu niatnya itu adalah karena engkau ya Allah. Bukan yang lainnya. Kita berharap kepada manusia, apakah manusia akan memberikan pahala kepada kita? Paling juga, ya, kalau di medsos, like, paling juga gitu. Jempol, selesai. Amal kita yang hancur. Jadi tazkiyatun nafs, proses yang harus kita lakukan setiap saat. Jadi lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit zahir, termasuk corona, termasuk COVID-19. Karena kita semua akan pulang kepada Allah. Kita semua akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka kecuali beribadah dengan mengikhlaskan karena Allah. Itulah ibadah yang makbul, mabrur, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, kemudian ya, diajarkan dalam ilmu tasawuf tazkiyatun nafs, kemudian kita untuk selalu tilawatul aurad wa tilawatul azkar, untuk senantiasa membaca wirid, membaca zikir, zikir kepada Allah, kepada Allah. Pagi, petang, ya pagi, sore, kita mengamalkan wirid. Ya, wirid yang telah ditalkinkan, yang telah diijazahkan dan berbaiat kepada mursyid untuk istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga muslim yang berguru kepada seorang wali mursyid akan terjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam agama itu ada imam. Karena dalam agama itu ada pemimpin. Sebagaimana para sahabat terbimbing karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berbaiat, sehingga ketika akan melanggar poin-poin dari isi baiat, dia ingat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kisah dalam Al-Qur'an yang sempurna dikisahkan dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi alaihissalam. Itu dari masa kecilnya sampai berhasilnya. Dari masa kecilnya ujiannya berat. Ini Bapak Ibu sekalian pingin diuji yang berat atau yang ringan? Ibu-ibu pingin diuji yang berat atau yang ringan? Yang ringan. Ujian itu ala hasbi dinihi, ala hasabi dinihi. Ujian itu tergantung kadar agamanya. Ya. Jadi tergantung dari kadar agamanya. Nabi Yusuf alaihissalam semenjak kecil ujiannya berat sekali. Baru menyampaikan mimpinya, kemudian kakak-kakaknya apa hasad. Nah, ini penyakit hasad itu. Merasa Yusuf dekat dengan orang tua, lebih disayang. Ini awas nih. Ya, dalam keluarga, saudara, adik, kakak, jangan sampai terkena penyakit hasad. Akhirnya mencari akal bagaimana untuk membinasakan atau mengusir Yusuf dari lingkungan keluarganya. Kemudian dimasukkan ke sumur. Dimasukkan ke sumur. Lalu datanglah musafir ya, yang menimba. Nabi Yusuf ngegelantung di mana? Ngegelantung di ember. Ini pas ditarik kok berat-berat amat ini. Ditarik berat-berat amat ini. Ternyata ada anak kecil, Yusuf. Dibawalah ke Mesir. Disayembarakan, dijual. Harga tertinggi adalah penguasa Mesir. Jadi harga tertinggi adalah penguasa Mesir. Akhirnya diadopsi. Diangkat anak. Sudah dewasa, Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa istri majikannya itu menginginkannya. Ya, sampai di satu kamar mau terjadi. Hammat bihi wa hamma biha. Tuh, kalimatnya. Ya, Nabi Yusuf digoda terus. Hammat bihi. Hammat itu dari hamam. Hammun. Sudah punya hasrat keinginan yang kuat. Wanita tersebut Julaikha kepada siapa? Bihi kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun akhirnya mencintainya. Menginginkannya. Biha kepada Julaikha. Sudah terjadi. Ya. Hatinya saling kuat. Maka disitulah peran seorang mursyid. Datanglah rupa wajah ayahnya Ya'qub alaihissalam. Nah, Nabi Ya'qub, ya, Allah perlihatkan wajahnya. Lalu kata ayahnya, hei Yusuf, bukankah namamu telah didaftarkan di dataran daftarnya para nabi dan para rasul? Itu Nabi Yusuf alaihissalam melihat wajah ayahnya Ya'qub alaihissalam atas izin Allah. Padahal Nabi Ya'qub pun kehilangan. Tapi ruhaninya Allah perlihatkan. Ruhaninya Allah perlihatkan kepada Nabi, kepada Yusuf alaihissalam sambil menasehatinya, bukankah namamu sudah terdaftar di daftarnya para nabi dan para rasul? Sebagaimana mimpi yang telah ditakwilkan oleh ayahnya. Maka diingatkan itu, langsung syahwatnya hilang melalui jari jemarinya. Maka Nabi Yusuf lari keluar dari kamar. Gamisnya diapa? Dipegang oleh Julaikha sampai apa? Sampai sobek. Pas keluar, datanglah suaminya. Nah, di sini akhirnya Ya, Nabi Yusuf alaihissalam diponis, dizolimi dalam pengadilannya, padahal ada saksi seandainya yang bolong itu adalah gamis bagian depan, pasti Yusuf yang salah. Tapi kalau yang sobek itu belakangnya, Yusuf adalah benar, Julaiho yang salah. Tapi pengadilan apa? Zolim. Nabi Yusuf di penjara. Nah, ini contoh jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam datang ayahnya seorang nabi, Ya'qub alaihi. Nah, itu pentingnya Robithah itu. Di mana melihat, memandang seseorang nabi, maka nafsunya keluar, nafsunya hilang. Disitulah pentingnya dalam thoriqah, seorang murid harus robithah terhadap mursyid. Di mana yang malas, hilang malasnya. Ketika robithah kepada mursyid, yang malas, hilang malas. Sehingga menjadi semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi itu mursyid. Mursyid itu adalah ulama rabbani yang menguasai tiga disiplin ilmu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, sehingga seorang murid akan terbimbing agamanya. Tadaruj, setahap demi setahap ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya terus meningkat. Ini tarekat kita, banyak tamu-tamu datang ke sini memandang tarekat Indonesia ini seperti negara katanya. Ada pemimpinnya yang ditaati, muridnya yang begitu loyal. Karena keimanannya, karena keyakinannya, karena konsep agamanya. Kemudian program-programnya menyeluruh. Tentang dakwah, tentang pendidikan, tentang ekonomi, sosial, tentang hukum, seluruhnya. Tentang rumah tangga, semuanya diajarkan, semuanya tersusun dalam sistem manajemen yang kokoh. Negara di dalam negara, tetapi benar-benar paham tentang negara. Sehingga ajaran Islam ini tidak bertolak belakang dengan negara kita, dengan Pancasila. Dan kita memberikan kontribusi bersinergi dengan pemerintah, dengan masyarakat umat yang lebih luas. Ini adalah gambaran dari Islam yang kafah, sehingga murid menjadi muslim yang benar-benar terus bertahap demi setahap menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka tilawatul azkar, tilawatul aurad ini menjadi rutinitas, kewajiban. Nutrisi fisik kita membutuhkan nutrisi, ruhani kita, kolbu kita membutuhkan nutrisi. Nutrisinya adalah tilawatul aurad, tilawatul azkar, zikir, wirid. Itu nutrisi bagi ruhani kita, supaya ruhani kita kuat. Karena kita menghadapi ujian yang berat, ujian dalam kehidupan, berumah tangga, bermasyarakat, berekonomi, semuanya mengandung ujian dari Allah. Orang-orang yang hatinya selalu diperkuat, mendapatkan nutrisi lewat zikir, lewat wirid yang tersambung kepada Allah, maka akan dibimbing oleh Allah. Fadzkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Dalam hadis kursi, ana jalisu man zakaroni, aku adalah sahabat duduknya orang yang selalu zikir kepadaku. Disebut sahabat duduk. Subhanallah. Ana jali suman zakaroni. Aku adalah sahabat duduknya orang yang selalu zikir kepadaku. Orang yang mulazamah zikir kepada Allah ala kulli hal, di setiap waktu dan kesempatan, jadi sahabatnya Allah. Teman duduknya Allah. Dia selalu bersama ma'iyah, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka harus beriyadhah. Dilatih hati kita supaya bisa zikir selama-lamanya. Rijalul latulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Gambaran para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambarannya adalah mereka orang-orang yang tidak terlalaikan hatinya dari mengingat Allah. Walaupun sedang berbisnis, walaupun sedang berdagang. Selalu menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan jiwanya itu yakhofuna yauman. Akibat zikir, sholat, mengeluarkan zakat, yakhofuna yauman. Di mana mereka takut pada satu hari, tataqallabu fihil qulubu wal absar, di hari itu akan bergetar hati dan matanya. Itulah saat sakaratil maut. Tataqallab. Taqallub. Jadi mata dan jiwanya itu bergetar ketika dicabut oleh malaikat. Kecuali itu untuk kebanyakan manusia. Bagi manusia yang khusus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatur ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tenang, bukan bergetar. Itu bagi kebanyakan manusia, yaumang tataqallabu fihil qulubu wal absar, itu bagi kebanyakan manusia bergetar hatinya, bergetar matanya di saat dicabut oleh malaikat Israel. Tapi bagi orang yang khusus dipanggil sebelum mencabut nyawa, salam terlebih dahulu. Seneng gak? Ya, kita sudah beramal, datang ya polisi, ternyata isinya adalah polisinya senyum, salam. Kita dipanggil sama Pak Presiden akan mendapatkan kalapa taru, alham. Seneng gak datangnya polisi, seneng gak? Seneng. Tapi kalau malamnya sudah ngambil ayam orang, ya, maka paginya datang polisi, wah itu yang bahaya, membuat bergetar itu. Nah, sama malaikatnya. Tapi kalau bagi orang-orang yang khusus, yang spesial, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Itu malaikat mau mencabut nyawa, salam terlebih dahulu. Sudah mengucapkan salam, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Dengan sebab apa yang kalian kerjakan, mengerjakan amal soleh. Kira-kira tenang atau bergetar? Akan tenang. Nah, jiwa yang mutmainnah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang radiyah, ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah, ridho kepada agama Allah, ridho diperintahkan oleh Allah, ridho dilarang oleh Allah, dan ridho terhadap takdir-takdir Allah. Jadi ridho, rodiatan, ridho kepada Allah. Pertama, ridho kepada Allah sebagai Rob. Ridho kepada agama Allah, ridho diperintah. Ridho dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap takdir Allah. Kita dijodohkan, kita dapat rezeki. Takdir-takdir kita tidak akan lepas dari takdir-takdir Allah dalam kehidupan ini. Kita belajar ridho. Ridho, hati kita riang gembira, rela menerimanya. Sehingga maradhiyah, Allah pun ridho kepada kita. Jadi jiwa yang diridhoi oleh Allah. Nah ini orang-orang yang khusus. Pengen yang umum, pengen yang khusus kita. Ya, mudah-mudahan ayat ini berlaku bagi kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah siap belum pulang kepada Allah ini? Sudah siap belum? Angkat tangan cung yang sudah siap. Gak ada yang menjamin umur kita jam 12 siang nanti. Ya, kalau ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa menunda. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian di mana kalian berlari takut dengan kematian, justru kematian itu akan menghampiri kalian. Inilah yang harus kita persiapkan. Baik jemaah sekalian, sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita bagi jamaah baru yang ingin bertalqin, ya, persiapkan hatinya, ikhlaskan hatinya, semata-mata ingin mendapatkan bimbingan dalam agama. Jangan ada niat yang lain. Bertalqin, menjadi murid, jangan ada niat yang lain. Satu saja niatnya, karena Allah. Ingin mendapatkan agama yang sesungguhnya, agama yang hakiki, zahir maupun batin kita. Baik jemaah sekalian, sebelum kita berdoa kepada Allah untuk talqin zikir beserta zikirnya berjamaah, kita sama-sama persiapkan hatinya, pejamkan kedua matanya. Apa yang kita bahas di pagi hari ini, menjadi murid atau menjadi muslim yang hakiki membutuhkan pemandu, membutuhkan seorang mursyid yang bukan hanya mengajarkan ilmu zahir tapi mengajarkan ilmu batin. Sepanjang murid itu benar-benar istiqomah, maka Allah satukan rohani kita, Allah kumpulkan rohani kita, sehingga kita bersama-sama menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wusulkan ilallah, Allah sampaikan kita mampu hati kita mengakses Allah. Betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah. Sehingga hati ini menjadi bergetar. Wajilat kulubuhum. Tubuh ini menjadi bergetar. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Karena hati kita berasal dari Allah. Karena hatinya terbimbing. Hatinya mendapatkan tarbiyah. Sehingga ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, bergetar seluruh panca inderanya. Niatkan dalam hati bagi murid baru yang akan dapat talqin zikir ini, dengan zikir ini mendapat sama dengan telah mendapatkan talqin zikir. Niatkan dalam hati untuk selalu tawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka bismikallahil adzim. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jemaah sekalian, sebelum kita melafalkan kalimat thayyibah, mari kita awali dengan bertobat kepada Allah. Tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita. Kita muhasabah, kita evaluasi apa yang telah kita perbuat selama ini. Jamaah sekalian, sudah panjang banyak kenikmatan yang Allah berikan. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, amanah dari Allah. Harta, keluarga, jabatan, itu semua adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besar kita, apakah amanah itu sudah kita jalankan dengan baik? Apa yang kita ucapkan selama ini? Apa yang kita lihat selama ini? Apa yang kita dengar selama ini? Apa yang kita perbuat selama ini? Inilah pertanyaan besar kita. Apakah amal kita sudah dijalankan dengan hati yang ikhlas atau hati yang riya? Karena ingin dipuji, diperhatikan oleh sesama manusia. Betapa rusaknya amal kita. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Malaikat hafadzah yang membawa amal itu ketika naik ke langit, Allah perintahkan, lemparkan amal itu ke wajahnya. Ke wajah pemiliknya. Walaupun amal itu adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Lemparkan ke mukanya. Baru saja di langit ke satu sampai langit kedua, amal kita tertolak di hadapan Allah. Perhatikan, jaga dan rawat hati kita. Jangan liar terus hati kita. Jangan terus dikuasai oleh kesenangan duniawi hati kita ini. Membuat kita lalai, hati kita yang lalai, hati yang lalai dari Allah. Hati yang tertidur. Nabi bersabda, Anasunuyam, kebanyakan manusia ini tertidur hatinya. Dipanggil oleh Allah, tidak pernah bergerak. Sekalipun bergerak, hatinya tidak bergerak. Wa idza matu intabahu, ketika datang ajal kematian, baru dia sadar hatinya. Benar apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh para ulama. Rugi. Kesadaran yang tidak ada gunanya. Terlambat kesadaran itu. Yang mahal adalah sadar hari ini ketika Allah masih berikan kita untuk bernapas. Sadar sesadar-sadarnya. Tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah. Allah perintahkan sehari semalam 5 kali menghadap kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah supaya hati menghadap kepada Allah. Mi'raj batin kita menghadap kepada Allah, naik ke langit menghadap kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Hati yang terjaga, hati yang terpelihara. Tapi kalau hati dibiarkan, hatinya kotor. tidak tersentuh oleh cahaya Allah yang dibawa oleh para ulama, yang dibawa oleh para mursyid. Hatinya gelap. Mari jamaah sekalian, kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi bersabda, zikrul maut kafabihi mau'idho. Mengingat kematian, kalau kita benar-benar menghayati kematian, cukup pelajaran berharga untuk mengerem hawa nafsu kita, laju hawa nafsu kita. Untuk mengingatkan kita kepada Allah dan hari akhirat. Saudara kita telah mendahului kita. Sayyidina Ali mengatakan, an mautu bab wa kullu nasi dakhil. Kematian adalah laksana pintu gerbang yang besar di mana semua manusia sedang mengantri dan akan memasukinya, pintu gerbang tersebut. Mari jamaah sekalian, kita bertobat kepada Allah dengan iktiraf, pengakuan yang tulus dari hati yang paling dalam atas dosa-dosa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau Allah belum ampuni, masih tercatat oleh malaikat atid. Mari, ini kesempatan terbaik, bisa jadi pengajian Arba'in ini yang terakhir bagi kita. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Kita akan kembali kepada Allah sekejap kehidupan dunia ini. Ruh kita akan kembali kepada Allah. Persiapkan oleh kita semua. Kita akan meninggalkan, suami akan berpisah dengan istrinya, orang tua berpisah dengan anak-anaknya, pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Yang kedua, an-nadamah dalam tobat kepada Allah. Menyesal. Penyesalan yang dalam. Tetesan air mata yang keluar. Membuat Allah jamin nanti di mahsyarnya. Yaumalal dilla ila dilluh. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya dari yang tujuh adalah papadot aynahu min khosyatillah. Orang yang zikir kepada Allah meneteskan air matanya. Tetesan air mata yang mahal. Nangis bukan nangis murahan. Tetapi tetesan air mata di mana malaikat mengetuk dada kita. Tetesan air mata yang mampu meredam murkanya Allah. Mata yang akan dilindungi dari jilatan api neraka adalah mata yang senantiasa menangis ketika zikir kepada Allah. Yang ketiga, al-ikhla', mengajam untuk tidak mengulang kembali. Hati-hati, yang sudah Allah ampuni. Kita berhati-hati, tatap ke depan rahmat Allah. Hindari dari pergaulan yang membuat kita jatuh kepada dosa. Yang terakhir, wa'atbi'is sayyatil hasana tamhuha. Gemar amal soleh yang ikhlas akan mengugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mari kita zikir Robithoh yang kuat, istimdadnya yang kuat. Keluarkan dari hati kita gambaran dunia dan makhluk. Tawajuh ilallah, hadapkan hati kita kepada Allah. Allah menatap, Allah menyaksi selama-lamanya. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari tatapan Allah. Termasuk gerak-gerik hati kita, busuknya hati kita, kotornya hati kita. Abdulu zikri fa'alam annahu la ilaha illa. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksi. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju kepada Allah, hijrahkan hatinya kepada Allah. Dunia dan makhluk ini akan kita tinggalkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Illallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, hati yang ditiupkan oleh Allah ketika penciptaan kita hidup tersambung dengan Allah, bergetar membuat pikiran kita terang benderang, harapan rahmat Allah yang besar kita tatap ke depan. Ada kenikmatan yang abadi dan sempurna setelah kematian ini. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertawakal kepada Allah, tambah-tambah keyakinannya kepada Allah. Zikir sir, inilah zikir yang sesungguhnya. Sir, hati selalu terjaga, harus hati selalu terpelihara. Cahaya Allah membimbing apa yang dibawa oleh mursyid masuk ke dalam hati. Menghidupkan pikiran kita, membuat berenergi ibadah itu. Semangat. untuk mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir dengan amal soleh yang ikhlas, selalu beramal soleh yang ikhlas. Zikir kapanpun dimanapun berada, inilah tanda wali-wali Allah. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم أحيي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mari angkat kedua tangannya tinggi-tinggi, Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin garadhalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya goniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi alaina arjaqona fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة أم الكتاب الفاتحة. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.